Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bi huda waqtafa tharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajrid As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu wa an Ubadah ibn Samit, dari sahabat Ubadah ibn Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar, yakni keluar dari kamarnya. Yuhbiru bi lailatul qadr. Beliau keluar ingin mengabarkan tentang kapan malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Lalu ada dua orang yang bersengketa, berdebat, ya, di antara kaum muslimin. Dua orang tidak disebutkan namanya, ini mubham. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang bersengketa, yang berdebat adalah Abdullah bin Abi Hadrat dan sahabat Ka'ab ibn Malik. Abdullah bin Abi Hadrat dan Ka'ab ibn Malik. Ya. Jadi sahabat Ka'ab bin Malik punya utang pada Abdullah bin Hadrat di Taqim, di masjid pas bulan Ramadan. Ya, masing-masing mengaku benar. Ya, mengaku benar, mengaku sudah bayar, yang satunya mengaku belum bayar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dan keluar dari kamarnya. Faqal inni kharajtu li uhbirakum li lailatul qadr. Tadi sebenarnya saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang kapan malam Lailatul Qadar. Wa innahu latalaha fulanun fal wa fulan. Tetapi fulan dan fulan, yaitu siapa tadi? Abdullah bin Hadrat dan Ka'ab bin Malik. Ya, berdebat. Farufiat, maka diangkat. Ya, dilupakan. Jadi tadi Rasulullah mau ngasih tahu, malam Lailatul Qadar itu bulan Ramadan, malam misalkan 25 atau 27 gitu ya. Mau dikasih tahu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ada yang tengkar, ada yang berdebat, akhirnya jadi lupa. Ya. Wa asa ayyakuna khairan lakum. Mudah-mudahan itu adalah baik bagi kalian. Yani tidak tahu kapan Lailatul Qadar, mudah-mudahan itu akan membawa kebaikan bagi kita semuanya, sehingga lebih bersemangat dalam mencari malam Lailatul Qadar. Wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ya, tetapi itu lebih baik bagi kalian. Iltamisuha fis sab' wat tis' wal khams. Carilah pada, ya, pada malam 27, 29, 25. Baik. Hadis ini ayyul ikhwah memberikan kepada kita faedah. Yang pertama, yaitu celaan dari berdebat, celaan dari debat kusir, ya, debat-debat yang tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena debat kusir bisa menghilangkan dari kebaikan, keberkahan. Tadi mau dikasih tahu sama Rasulullah SAW, ya, kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena ada yang berdebat, ada yang kontok-kontokan, ya, sehingga dihilangkan, dicabut. Ya, Rasulullah SAW jadi lupa. Maka ini menunjukkan kepada kita semuanya, yaitu hindari dari apa? Perdebatan, ya, berselisih, ya, yang tidak ada faedahnya. Karena inilah yang bikin hancur, ya, umat-umat sebelum kita. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Banyak nanya dan menyelisih para nabi. Ya. Nah, berdebat yang tidak ada gunanya tinggalkan. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, manakala kita dibuat sibuk untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan tanda keburukan bagi seorang hamba, tatkala kita dibuat sibuk dengan perdebatan-perdebatan yang tidak ada faedahnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Saya menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Kalau perdebatan, ya, tujuannya adalah untuk, ya, memenangkan diri, maka lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau seorang berdebat secara ilmiah, secara adab, ya, diskusi ilmiah, munakasah ilmiah, maka ini tidak mengapa. Jadi debat itu ada dua macam. Pertama, debat untuk, ya, mencari kebenaran secara adab, secara ilmiah, dibangun di atas ilmu, betul-betul mencari dalil, mencari yang benar, ya, dengan akhlak yang baik, maka ini tidak mengapa. Bagus. Para salaf dahulu biasa mereka apa? Berdebat secara ilmiah, bahkan munadhara, diskusi secara ilmiah untuk mencari apa? Kebenaran, pendapat yang kuat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdebat dengan Abu Musa, ya, Yunus As-Sadafi. Pernah berdebat dengan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, masing-masing membawa argumennya tentang salah satu guru, apakah tiga kali haid atau tiga kali suci. Masing-masing membawa argumennya, hujahnya. Setelah selesai, apa yang terjadi? Masing-masing ganti pendapat. Ya, karena para ulama dahulu, mereka ketika berdebat, yang mereka cari adalah kebenaran. Yang mereka cari adalah pendapat yang terkuat, dalil, ilmu. Ya, bukan cari kemenangan. Ya, sedangkan kebanyakan manusia pada zaman kita sekarang, ketika mereka berdebat, ketika mereka berdiskusi, yang mereka cari adalah kemenangan. Bukan. Kata Imam Syafi'i, "Ma nadhartu lil ghalabah." Saya tidak pernah berdiskusi, berdialog itu untuk mencari kemenangan. Ya, kita berdiskusi, kita berdebat bukan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencari kebenaran. Ya, jadi debat untuk mencari kebenaran boleh. Berdiskusi untuk mencari pendapat yang kuat, adu argumen secara ilmiah, secara adab boleh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bantalah mereka dengan cara yang, ya, yang baik, yaitu dengan ilmu, dengan hujjah, dengan adab. Ya. Baik. Yang kedua, ayolah, debat ya, yang hanya untuk mencari kemenangan. Debat kusir yang tidak ada faedahnya, hanya menjadikan kita berpecah belah, bermusuhan. Dan ini yang paling banyak terjadi, terutama di dunia media sosial sekarang, ya, debat-debat ya yang enggak ada faedahnya, muncul kata-kata kotor ya. Maka ini adalah debat yang tercela. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini, yaitu debat-debat yang tercela akan menghilangkan kebaikan, akan menghilangkan keberkahan. Ya, maka di antara hal yang sangat penting, terutama bagi para penuntut ilmu, adalah meninggalkan debat, debat kusir, debat-debat yang tidak ada faedahnya. Ya, debat-debat yang hanya bertujuan untuk ya membela diri, mencari kemenangan. Oleh karenanya, setiap kita kalau kita ingin berdiskusi, setiap kita jika ingin berbantah-bantahan, maka tanyakan pada hati kita, kita niatnya apa? Kalau niat kita adalah untuk mencari kemenangan, untuk popularitas, ya, untuk gaya-gayaan, maka tinggalkan perdebatan. Karena itu debat yang tercela. Tapi kalau kita berdebat adalah untuk mencari kebenaran dengan ilmiah, dengan adab, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tidak mengapa. Makanya keikhlasan dalam berdebat dan membantah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Nah, sesuatu yang sangat penting sekali. Baik. Selanjutnya hadis Abi Hurairah, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri pada suatu hari kepada manusia. Ini tidak menutupi dirinya. Beliau menampakkan dirinya. Ya, kan ada sebagian orang itu tertutup. Jadi ini menunjukkan kepada kita juga bahwa seorang pemimpin hendaknya ya memiliki waktu untuk bergaul dengan ya rakyat, dengan masyarakat, tidak ada sekat ya, tidak ada jarak antara pemimpin dengan mereka. Fa'atahu rajulun faqal, lalu ada seorang laki-laki yang datang kepadanya. Ini maksudnya adalah Jibril, tapi beliau berbentuk manusia. Faqala mal iman, lalu dia bertanya, apa yang dimaksud dengan al-iman? Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa birusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman dengan hari perjumpaan dengannya, beriman dengan rasul-rasulnya, dan beriman dengan al-ba'ts, hari kebangkitan. Qala mal Islam? Kemudian Jibril bertanya lagi, kalau Islam, apa yang dimaksud dengan Islam? Qala al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bih. Islam adalah kamu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah, dan menunaikan zakat yang wajib. Wa tasuma ramadhan, dan puasa Ramadan. Qala mal ihsan? Jibril bertanya lagi, kalau ihsan, apa yang dimaksud dengan ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yara, kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala matas sa'ah? Jibril bertanya lagi, kalau kiamat, kapan kiamat terjadi waktunya? Qala mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'id, tidaklah yang ditanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Artinya yang ditanya sama yang nanya sama-sama enggak tahu. Karena hari kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala semata. Wa sa'uhbiruka an asratiha. Tetapi saya akan kabarkan kepadamu tentang tanda-tanda kiamat. Idza waladatil amatu rabbat rabbaha. Jika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan. Dan ketika ya para pengembala unta mereka berlomba-lomba dalam bangunan. Fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah. Ada lima perkara ya yang tidak ada mengetahuinya kecuali hanya Allah saja. Summa tala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu membacakan ayat innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya adalah ilmu tentang kapan kiamat. Summa adbara, kemudian orang tersebut pergi. Faqala ruddu, kembalikan orang itu, dicari. Falam yarau syai'an, para sahabat tidak mendapatinya. Faqal, maka Nabi mengatakan hadza Jibril yuallimun nasa dinahum. Ini adalah Jibril yang datang untuk mengajari kepada manusia agama mereka. Hadis ini mirip dengan hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang masyhur ya, seperti dalam hadis Arba'in Nawawi kedua tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan tentang kapan hari kiamat ya. Karena mirip ceritanya, sama, cuma lafadznya ada beberapa yang berbeda karena para perawi ya, para perawi meriwayatkan sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang secara komplit, ada yang tidak. Dan hadis ini, hadis Abu Hurairah atau juga hadis Umar Ibn Al-Khattab adalah hadis yang sangat agung sekali. Sampai-sampai para ulama menggelarinya dengan Ummus Sunnah, induknya Sunnah. Kalau surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, induknya Al-Quran, maka induknya hadis, induknya Sunnah Nabi adalah hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Makanya Imam Muslim membawakan dalam Sahih Muslim itu sebagai hadis yang pertama. Demikian juga Al-Imam Al-Bawawi dalam kitab Syarhus Sunnah atau kitab Al-Masabi menjadikannya itu adalah hadis yang pertama karena saking pentingnya dalam masalah tersebut. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah ya. Tapi faedah yang paling penting pertama adalah bahwa iman dan Islam itu adalah berbeda apabila disebutkan dua-duanya. Islam untuk sesuatu yang zahir, sedangkan iman untuk sesuatu yang batin. Ya. Tapi kalau disebut salah satunya, maka mencakup yang lain. Idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika disebut dua-duanya, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebut salah satunya, maka mencakup yang lain. Dan ini kaidah penting. Ya, seperti fakir miskin, albir wa taqwa, ya. Dan beberapa lafaz yang lain seperti dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabuqiyyah, beberapa contohnya, ya, kaidah yang sangat penting. Baik. Jadi iman dan Islam itu ada perbedaan kalau disebut dua-duanya, seperti halnya fakir dan miskin. Kalau disebut dua-duanya maka berbeda. Tapi kalau disebut salah satunya maka mencakup yang lain. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk ikhlas dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diambil dari al-ihsan antabudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ini adalah anjuran kepada kita agar kita ikhlas di dalam beribadah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, ya. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwa pengawasan Allah itu sangat menjangkau segalanya. Berbeda dengan pengawasan makhluk. Ya, oleh karenanya, ikhwani, yang perlu kita tanamkan pada diri kita semuanya adalah merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah. Ini cambuk yang paling bagus untuk diri kita. Kalau kita merasa diawasi atau cuma takut sama ustaz, cuma takut sama pengurus, takut sama orang tua, takut sama polisi, pengawasan mereka terbatas. Tapi kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun kita berada, kapanpun kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyad bin Ghanam, salah satu sahabat Nabi SAW dan juga gubernur Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, saya di gergaji itu lebih baik, lebih saya sukai daripada saya mengambil uang negara walaupun cuma satu dirham. Ya, kenapa dia sampai mengatakan seperti itu? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendingan saya digergaji, dibelah dengan gergaji daripada saya mengambil uang rakyat, uang negara. Coba, ya, kalau pejabat-pejabat di negeri ini seperti sahabat Nabi Iyad bin Ghanam. Enggak ada istilah apa namanya? Korupsi. Akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takutnya cuma sama KPK, takutnya cuma sama polisi, pengawasan mereka itu terbatas. Beda. Oleh karenanya yang selalu ditekankan, yang selalu ditanamkan oleh Al-Qur'an dan ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya adalah bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ilmu adalah yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Makanya ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang membuahkan rasa takut. Kafa bihasyatillahi ilma. Cukuplah dengan rasa takut kepada Allah itu sebuah ilmu. Kalau seorang belajar ngaji ilmu agama tapi tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmunya belum bermanfaat. Ilmunya belum bermanfaat. Dan ini penting agar kita menjadi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang bertakwa, bukan hanya pas di ma'had saja, terutama lagi ujian yang sebenarnya manakala tatkala kita nanti pulang ke rumah, liburan dan sebagainya, itu ujian yang sebenarnya. Karena kalau kita di ma'had kadang alhamdulillah terpantau lingkungan kondusif, tapi kalau sudah di godaan begitu banyak, sehingga di sini yang paling penting adalah bagaimana kita menancapkan menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa hari kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali hanya Allah. Bayangkan Nabi Muhammad saja enggak tahu. Padahal beliau adalah manusia yang paling baik di muka bumi. Jibril saja enggak tahu. Padahal beliau adalah malaikat yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jibril dan Nabi Muhammad saja enggak tahu, apalagi yang lainnya. Maka siapapun yang mengaku bahwa dia mengetahui ilmu gaib kapan kiamat, ya, pastikan bahwa dia adalah pendusta, kadzdzab, dajjal. Ya, dia adalah apa? Pendusta. Tidak boleh ragu-ragu. Ya. Dan kita enggak boleh percaya sama prediksi-prediksi. Ya, kiamat nanti tahun 2012, ada lagi yang memprediksi tahun 2019. Ya, kemarin ibu itu, ya, bentar lagi katanya beberapa bulan lagi mau kiamat. Akhirnya banyak yang, ya, ngungsi. Ya, ngungsi. Dari yang dari Jember, Ponorogo, ngungsi ke Malang. Emangnya kalau ngungsi ke Malang terus aman dari kiamat gitu? Ya. Ini kalau kita nggak ngerti tentang akidah, ya lucu ya. Ya, jadi ikhwan, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah. Kapan kiamat? Demikian juga yang memprediksi bahwasanya umur umat Islam, umur dunia ini adalah cuma sampai 1500 tahun. Prediksi-prediksi tersebut adalah prediksi yang batil. Ya, tidak boleh kita mempercayainya. Ya. Nah, dan yang paling penting bagi kita bukanlah memprediksi kiamat. Yang paling penting bagi kita adalah apa yang sudah kita siapkan untuk kiamat. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Ya, amal apa? Ya, yang sudah kita siapkan untuk bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah, kapan kiamat wahai Rasulullah?" Apa jawab Nabi? Ya. Mada a'dadta laha? Emangnya apa yang sudah kamu siapkan? Jadi Nabi memalingkan menjawab sesuatu yang memang Nabi enggak tahu, ya, memalingkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu mempersiapkan bekal kita untuk kiamat. Itu yang paling penting. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa kiamat itu memiliki tanda-tanda, dan di antara tanda-tandanya adalah tatkala manusia berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Dan itu telah terbukti pada zaman kita sekarang. Lihat bagaimana banyak di antara manusia, ya, mereka tergila-gila mengejar dunia, lalai dengan akhiratnya. Nah, selanjutnya Ani Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Ya, halal itu jelas, haram itu jelas, dan antara keduanya, antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Jadi Nabi membagi perkara itu menjadi tiga. Ada yang jelas-jelas halal, jual beli halal, misalkan makan daging kambing, sapi, unta halal jelas. Taib. Wal haramu bayyin, dan haram itu jelas juga. Khamr haram jelas, zina haram jelas. Ya. Babi haram jelas. Enam. Wa bainahuma musyabbahat. Perkara yang ketiga adalah perkara antara halal dan haram, yaitu perkara-perkara yang syubhat. Yang ini disebabkan karena kurangnya ilmu atau hawa nafsu, sehingga tidak mengetahui ini halal ataukah haram. Baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqal musyabbahati istabra ali dinihi wa irdih." Barang siapa yang menjauhkan dirinya, berhati-hati dari perkara yang syubhat, maka berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Yang menunjukkan bahwa ihtiyat, wara, berhati-hati, itu lebih baik untuk menjaga agama dan menjaga kehormatan. Wa man waqa'a fi syubhat qara'in yar'a haula al-hima yusiku an yuwaqi'ahu. Adapun barang siapa yang terjerumus di dalam perkara-perkara syubhat, maka perumpamaannya seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar area terlarang. Hampir saja dia akan terjatuh di dalamnya. Ini orang kalau dia dekat-dekat sama haram, lambat laun dia akan terjerumus di dalamnya. Perkara awalnya syubhat, syubhat, syubhat, terus lambat laun akan tergoda oleh setan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya hadis ini di antara faedahnya yang sangat besar adalah saddud dzariyah, qaidah saddud dzariyah, membendung segala sarana yang dapat mengantarkan kita kepada perbuatan yang haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, Allah haramkan segala sarana yang dapat menjerumuskan seorang hamba kepadanya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki area tanah larangan. Ala inna himallahi maharimuh. Ketahuilah larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Dan ketahuilah bahwasanya pada jasad manusia itu ada sekerat daging, apabila baik maka seluruh anggota tubuh yang lain baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Dan apabila dia rusak, rusak seluruhnya, yaitu qalbu, hati manusia. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi, yaitu bahwa perkara itu ada tiga macam. Ada yang jelas-jelas halal, ada yang jelas-jelas haram, dan ada yang syubhat, antara halal dan haram. Ini samar. Ya, samar antara halal dan haram. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran bagi kita untuk wara. Wara artinya kita berhati-hati. Berhati-hati dengan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ya. Makanya kata Nabi, "Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih." Siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka berarti dia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Ini anjuran untuk kita agar wara, ya, menjauhi, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Dan di antara faedah dari hadis yang mulai ini adalah kaidah tadi, saddud dzariyah. Dan ini kaidah yang sangat penting. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan dalil kaidah saddud dzariyah ini dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, 99 dalil. Itu pun kata beliau, andaikan saya mau, saya akan tambahi lagi. Tapi cukuplah 99 ini. Ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran bagi kita untuk memperhatikan masalah batin, masalah hati, tazkiyatun nufus. Ini penting. Karena hati ini bagaikan raja, anggota tubuh bagaikan prajuritnya. Kalau rajanya baik, dia akan perintahkan anggota tubuhnya melakukan hal-hal yang baik. Dia akan memerintahkan mata melihat yang baik, memerintahkan tangan melakukan yang baik, memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik, memerintahkan lisan untuk ngomong yang baik. Tapi sebaliknya, kalau hati sudah rusak, maka dia akan memerintahkan anggota tubuhnya melakukan hal-hal yang dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita nyicil jawab pertanyaan. Taib, Ustaz, mengapa orang Khawarij mengatakan orang melakukan dosa besar kekal di neraka dan kafir di dunia? Sedangkan tatkala pembunuhan Utsman, yang bunuh adalah orang-orang Khawarij. Ya. Kenapa orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka? Karena mereka memahami, ya, atau mencomot satu dalil, tidak memahami dengan berbagai dalil-dalil yang lain. Dan ini kesalahan. Ketika kita memahami sebuah dalil, jangan hanya cuma sepenggal-sepenggal, tapi kita harus menggabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Orang-orang Khawarij, tatkala mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir dan kekal di neraka selama-lamanya, karena mereka memahami beberapa dalil, ya, seperti diantaranya surat An-Nisa tentang dosa pembunuhan. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia berada di neraka, kekal di dalamnya, dilaknat oleh Allah, dan Allah akan siapkan baginya azab yang pedih. Dia pahami satu dalil ini, tapi meninggalkan dalil-dalil yang lain. Dohir hadis ayat ini, mereka bilang, menunjukkan bahwa pembunuh adalah apa? Kafir dan kekal di neraka. Mereka lupa dengan dalil-dalil yang lain. Ya, ini sebabnya kenapa orang Khawarij mereka tersesat dalam masalah ini, atau punya anggapan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka dan kafir di dunia, karena memahami hanya sepotong, ya, memahami sebagian, meninggalkan yang lain. Yang kedua sebabnya adalah karena mereka tidak memahaminya berdasarkan pemahaman sahabat salafus saleh, memahami dengan akal mereka sendiri. Nah, sedangkan yang membunuh Utsman adalah orang-orang Khawarij, artinya berarti, ya, itulah apa kontradiksinya mereka. Ini yang dimaksud dengan penanya, mungkin katanya membunuh itu adalah dosa besar dan kafir, pelakunya kekal di neraka. Mereka sendiri membunuh sahabat Utsman. Itulah kontradiksinya orang-orang Khawarij. Ya, mereka menganggap ketika mereka membunuh sahabat Utsman itu adalah untuk keadilan. Ya. Mereka menganggap itu adalah suatu keadilan. Padahal mereka terjerumus di dalam kaidah mereka sendiri bahwa membunuh adalah kafir dan kekal di neraka. Pernah diceritakan ada dua orang Khawarij, diceritakan oleh Al-Lalikani dalam usul syarah usul ahli sunnah wal jamaah. Ada dua orang Khawarij, dia tawaf di Ka'bah. Kemudian temannya mengatakan, tidak ada di dunia ini yang masuk surga kecuali saya dan kamu saja. Ya, maka temannya mengatakan yang satunya, mosok di dunia ini termasuk orang-orang yang segini banyaknya pada saat haji, mereka semuanya enggak ada yang masuk surga kecuali saya dan kamu saja. Sungguh kamu telah menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ya, kamu aja yang masuk surga. Ya, ambil itu surga buat kamu aja. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Pemahaman Khawarij. Tapi yang benar, bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Mengapa ada perbedaan antara Al-Quran dengan pelajar? Baik. Sebenarnya masalah ini ayolah ikhwah tidak terlalu berdampak. Yang kita yakini bahwasanya matahari yang mengelilingi apa? Bumi, berdasarkan dalil-dalil tentang masalah ini. Ya, ini yang ditegaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya yang sering disandarkan adalah matahari. Matahari terbit, matahari terbenam, ya, matahari bergerak. Ini menunjukkan bahwasanya mataharilah yang mengelilingi bumi. Dan ini yang dibahas oleh para ulama, ya, dan ini yang menjadi keyakinan kita. Dibahas oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Jika kita sholat di Masjidil Aqsa, kemana ke arah kita sholat? Ya ke Ka'bah sekarang. Sekarang walaupun orang Palestina, ya, atau yang berada di Masjidil Aqsa, kiblat mereka adalah di Ka'bah. Ya, tidak boleh mereka kemudian menghadap ke Masjidil Aqsa, ya, kalau membelakangi dari Ka'bah, karena sudah dihapus, ya, sudah dihapus, sudah mansukh. Bagaimana pendapat antum tentang kami para penuntut ilmu yang masih senang atau hobi naik gunung? Apakah tidak mengapa? Mohon jawabannya, penting buat ana. Baik. Naik gunung, ya, atau pergi ke gunung, pergi ke laut dan sebagainya, hukum asalnya adalah apa? Mubah. Ya, hukum asalnya adalah mubah. Dan jika seorang meniatkannya adalah untuk tadabbur alam, untuk menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu hal yang disyariatkan. Ya, disyariatkan. Hanya saja perlu diperhatikan adab-adabnya, ya, jangan sampai melupakan dari sholat, ya, kemudian izin orang tua, kemudian juga diperhatikan tentang keamanannya. Nah, tapi secara hukum asalnya adalah apa? Itu adalah perkara yang boleh, hobi, selagi itu bukan sesuatu yang maksiat kepada Allah, bukan sesuatu yang dosa, maka tidak mengapa. Nah, selagi tidak melalaikan kita dari akhirat, ya. Nah, dan saya ingatkan juga bahwa, ya, jangan sampai kita menjerumuskan kepada hal-hal yang membahayakan diri kita. Jadi kalau misalkan sampai membahayakan, maka ini jelas tidak boleh. Wala turku bi'idikum ila at-tahluka, ya. Bagaimana kalau orang berbohong sampai bersumpah dengan wallahi, apakah yang bisa dilakukan untuk bertobat? Nah, ini berarti dosanya kuadrat. Bohong kemudian apa? Sumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk suatu kebohongan. Ini lebih besar dosanya. Ya, lebih besar dosanya. Oleh karenanya hendaknya dipahami bahwasanya berbohong itu dosa besar. Ya, ditambah lagi kalau seorang apa? Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala padahal isinya adalah dusta. Maka itu syahadatuz zur termasuk dosa besar. Ya. Nah, tinggalkan kebohongan. Bagaimana apa ini? Bagaimana menurut antum jika para mujahid mengeksekusi tawanannya dengan cara-cara yang tidak logis seperti menyembelih, membakar? Apakah ini tindakan yang dibolehkan? Ini bukan mujahid. Mujahid tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyiksa tawanan itu adalah tidak diperkenankan. Ya, apalagi dengan cara membakar. La yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Tidak membakar dengan api kecuali Rabb-nya api. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pertanyaannya, dosa besar kan bukan syirik, mengapa tidak diampuni kecuali dengan tobat sebagaimana halnya syirik? Ini apa maksudnya? Dosa besar kan bukan syirik, mengapa tidak diampuni kecuali dengan tobat? Nah, ini salah ini. Semua dosa akan diampuni kalau seorang itu apa? Bertobat. Baik itu syirik maupun dosa-dosa yang lain. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Adapun yang tidak diampuni itu adalah kalau yang tidak bertobat. Itu syirik. Ya, itu syirik. Adapun dosa besar yang lain selain syirik, seandainya dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa diampuni, bisa tidak. Ini makna ayat yang mulia ini. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak mengampuni dosa syirik, yakni kalau dia enggak bertobat. Kalau dosa syirik enggak diampuni. Tapi dosa selain syirik, dosa membunuh, dosa berzina, dosa minum khamar, itu masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya walaupun dia enggak bertobat. Ya, makanya Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni dosa selain itu, yaitu selain dosa syirik. Tapi liman yasha, bagi yang dikehendaki. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.